Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ngaji ayat 101 surah An-Nisa. Udah jauh juga nih kita ngaji. Nggak terasa ya, seayat-seayat gitu. Subhanallah, pemirsa. Ya, jangan lupa nanti, bukan nanti sih sebenarnya, mulai dari sekarang saudara harus latihan untuk menghatamkan Al-Quran menjelang nanti Ramadan. Jangan nanti pada saat Ramadan saudara ya menghatamkan Quran. Ada strategi sederhana sebenarnya. Al-Quran itu kalau saudara Al-Quran pojok ya, itu 604 halaman. Kalau saudara baca satu hari, satu halaman, saudara akan khatam 2 tahun. Oke? Nah, satu hari itu ada 5 kali sholat. Kalau sebelum dan sesudah sholat fardu saja, ya satu halaman, jadi kan 2 halaman tuh, ya kan? Dikali 5 sholat fardu, itu 10 halaman tuh satu hari bos. Berarti kalau Quran itu 604 halaman dibagi 10, 2 bulan tuh tamat. Kalau saudara kejar mulai hari ini sampai nanti tanggal 29 atau 30 Ramadan atau 1 Syawal, nah Quran ini khatam. Kalau kemudian saudara ya sebelum dan sesudah sholat fardu 2 halaman masing-masing ya, berarti di sini 4 halaman sekali sholat. Dikali 5, 20. Kalau 20, 604 halaman dibagi 20, itu 1 bulan ente khatam. Kalau mau lebih top markotop sip markosip, ente mesti ya 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, ya udah nih mah. Udah enggak ada muskilanya sekali deh, 30 hari khatam sudah. Kayak gini nih, gak terasa nih kita sehari dari zaman pertama kita lahir di muka bumi Antv ini. Gak berasa tuh ngaji, ada loh orang yang gak pernah ngaji puluhan tahun. Gara-gara dia ngedenger Antv, Masya Allah dia bisa ngaji sampai An-Nisa 111. Lebih hebat lagi kalau saudara bisa meluangkan waktu baca artinya, baca terjemahannya. Jadi hatam bacaan sama hatam arti ukren. Dengan media MP3 atau MP4 ya. Mungkin sebentar lagi keluar MP5 kali ini. Ya. Saudara bahkan bisa tasmi ya. Dengan ulama-ulama Timur Tengah. Beli aja MP3-nya atau download MP3 atau MP4-nya imam-imam Mekah, imam-imam Haramain, imam-imam Madinah, Mekah. Atau ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama Syria, ulama-ulama Abu Dhabi, ulama-ulama Qatar, Dubai, ulama-ulama kemudian Riyadh, ya apa sajalah. Ya, dari ulama-ulama yang saudara gandrungin, mungkin juga Mishari, mungkin Dr. Mahir Al-Maikli. Ini saya termasuk suka nih sama Dr. Mahir. Allah, orangnya muda, humble, umur di bawah saya. Kalau saudara ditakdirkan sama Allah ya suatu saat bisa pergi umrah, saya doain mudah-mudahan bisa bermakmum di belakang Imam Mahir dia di waktu subuh, maghrib atau isya, jadi bisa dengar suara dia. Nah, saudara bisa download tuh MP3-nya Imam Mahir atau Al-Ghomidi yang terkenal di Indonesia, Sudais. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ente bisa khatam loh dengan cara mendengar. Ya. Ada tuh Imam Al-Ghomidi yang bacaannya per makro. Jadi dia per 1,5 halaman itu. Saudara kalau sambil dengerin beliau ngaji gitu ya, di motor, di mobil, di busway, di kereta gitu. Dengerin satu makro selesai. Masya Allah. Tilka rusul faddanna ba'dahum ala ba'd. Ini juz 3 nih. Saudara gak bisa ngaji nih, tapi kan denger gitu. Bukan sesuatu juga yang saudara gak boleh. Saudara gak bisa ngaji nih, gak boleh nih dengerin Quran. Enggak, dengerin aja Quran sambil dengerin MP3-nya. Ya, CD-CD ini yang dibeli, yang di-download, masukin deh ke handphone, ke iPad, ke BB gitu. Sambil di busway dengerin sini. Tilka rusul faddanna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. Wah, subhanallah, ente bisa tuh baca nih. Dengerin dengan konsep seperti ini, maka insyaallah sebelum Ramadan saja itu sudah bisa menghatamkan satu kali. Sebelum berakhir segmen ini, apabila saudara benar-benar belum pernah menghatamkan sama sekali, ya berdoalah kepada Allah agar saudara diberi kesempatan untuk menghatamkan Al-Qur'an walau sekali seumur hidup. Yang sampai gitu kita meninggal dunia, kita gak pernah ada catatan pernah menghatapkan Quran, walau cuma satu kali. Ya pemirsa, doain saya juga pengen nih bikin rekaman Al-Quran 30 juz ya. Dulu sudah pernah bikin atas izin Allah, tapi alhamdulillah ternyata bacaannya berantakan. Gak jadi deh kita keluarin, malu. Saya belajar dulu dah. Ya tapi ini alhamdulillah ya, belajar dikit-dikit, belajar cara alif, ape, bimane, nun, to, do, ho, ya. Mudah-mudahan derajat kita kesalahannya khofi begitu, hah? Bukan kesalahan yang fatal gitu, insya Allah. Kalau dulu kesalahan saya fatal, walau dolin tuh dibacanya juga pada walau lo, jadi kayak lo. Ya alhamdulillah lah, doain deh ya biar 30 juznya bisa dikelarin. Pengennya sih sebelum puasa nih, jadi sebelum puasa udah saya taruh semua di web. Ya, mudah-mudahan bisa di-download lah saudara semua. Amin. Paling enggak ya jus-jus apa ya, 30. Kok jus 30 sudah beres dah tuh. Udah tinggal di-download. Insyaallah mudah-mudahan ya. Kita bikin gagasan pesantren yang saya sebut dengan www.pesantrensetanahair.com. Jadi dengan media website ya. Ini belum on nih pemirsa, belum on ya, tunggu tanggal mainnya. Ini saya upload ya one day one ayat di sini, jadi saudara bisa kemudian ngapalin Quran, nggak perlu pakai pesawat terbang ke Tangerang. Saudara tinggal berbekal gadget saudara ya, tinggal kemudian narik dari website www.pesantrensetanahair.com. Saudara belajar tuh satu hari itu, satu ayat satu ayat. Coba, ayo pemirsa. Yasin. Udah sehari itu aja, Yasin itu aja. Tapi begitu udah 7 hari, panjang tuh. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Nah ini kita upload di sini nih. Insya Allah. Baik pemirsa. Mukaddimahnya rupanya kejauhan ya. Apa-apalah, itu juga ilmu. Karena yang mengingatkan kepada diri saya pribadi dan keluarga saya saat ini menonton adalah, jangan sampai pada saat kita tanggal 1 Ramadan baru kayak orang sprint, lari geber-geberan. Kan ada orang nih maraton, wah semangat ya, muka ceria segala macam, kelihatannya aja, wah gak tahu baru 10 meter udah naik motor, cekek, jalan sampai finish. Itu ente tuh, sholat, terawih, waduh kalau hari-hari pertama Masya Allah, sampai ngelewatin batas imam, imam dia di depan coba sopnya, emang gak pernah ke masjid loh, jadi di ditegur sama orang, woi, imamnya bukan di situ, di belakang. Subhanallah, geber-geberan sholat, tapi bertahan 3-4 hari. Habis itu mulai belakang tiang, gitu. Ya. Kenapa? Biar ngilang gampangan, katanya. Aduh, insya Allah lah. Jadi gak apa-apa, lumayan lah, ya kan. Kita tetap the winner lah. 30 hari masih dapat 1-2 hari, lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan malaikat Israel nyambutnya di situ tuh. Pada saat 1-2 hari itu. Yang nyampe hari ketiga yang dicabut nyawanya. Nah saudara, dari sekarang geber-geberannya Quran. Jadi pada saat Ramadan saudara sudah terlatih. berat saudara. Kalau apa-apa dikumpulin di Ramadan, waduh bengek juga. Gak biasa sholat malam, gak biasa puasa, gak biasa kemudian baca Quran, geper 10 halaman atau 15 halaman langsung 18 halaman satu juz sehari. Insya Allah hari ketiga ente begini. Kenapa Jimmy? Ayo gue puasa nih, kacau nih. Puasa lo yang disalahin. Gak ngaji lagi nih kita. Aduh, banyakan ngomong Zul Mansur nih. Ya udah dah, kita 110, rupanya 101 ya, bukan 111 ya. Anissa 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. ما شاء الله ده الله ده ما شاء الله ده. Kita lagi bahas tentang sholat, ayatnya tentang sholat. Emang gak boleh ninggalin sholat, bahkan ketika perang ada sholat khauf. Tata caranya ada di sini semua, subhanallah. Silakan. Jaminan itu akan selalu ada dari Allah selama anda semua memperhatikan hak-haknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu kemudian syarat terpenting buat saudara semua dijamin oleh Allah adalah sholat. Kita ini ya gak ada utang malas sholat. Ada utang apa lagi? Kenapa lu gak sholat? Gue puyeng, walau gue puyeng. Bagaimana gue mikirin Allah? Mikirin gue juga susah. Itu dia. Aduh, mudah-mudahan ya kita ini terlatih gitu loh. Ya senengnya kita sholat, susahnya kita ya apa lagi? Susahnya kita sholat, senengnya apa lagi? Gak ada alasan gitu. Kita kalau lagi rapat tuh ya, pengen buang angin, kita bisa diam-diam tuh. Diam gitu. Terus satu ruangan rapat ke bawahan kita pura-pura. Siapa nih ya? Wah siapa palu, siapa lu buang angin. Giliran sholat aja Masya Allah. Kita gak berani tuh. Kita kalau lagi sakit perut ditahan-tahan gitu. Kita pamit kan. Saya mau pamit nih mau buang air. Terus kata si ketua rapat, tar dulu lagi tanggung. Kita bisa marah tuh. Walaupun dia pimpinan kita. Wah maaf Pak, Bapak mau tanggung resiko. Lagi ngobrol-ngobrol tanggung resiko udah keluar duluan. Gimana? Giliran sholat, gak ada yang berani nyelang rapat lah. Gak enak lah, tadi sangka soleh lah. Penting sholat. Dalam satu agenda saya, ya, bisnis konseling ya. kita tidak ngomongin dosa besar yang lain nih, kan ada dosa-dosa besar tuh ya, misalnya kabair, dosa-dosa besar. ada satu dosa yang juga besar sekali dan paling besar di antara mereka barangkali selain syirik, yaitu meninggalkan sholat. Lalu saya bilang, ada perusahaan 100 orang, oke? 50 dari mereka ini gak sholat, udah tuh perusahaan itu bisa 50-50, bisa untung, bisa enggak. Ada direksi 4 orang, 2 direksi gak sholat, wawasalam. Ustaz, direksi kita emang gak sholat tuh karena dia bukan muslim. Ya bisa mungkin lah kita berkongsi sama yang muslim, kalau emang nih lain cerita gitu. Ya kalau saudara mikirin untung doang ya gak ada masalah lah. Tapi kalau saudara mikirin keberkahan kan Masya Allah berkongsi dengan yang sama-sama muslimnya misalkan gitu. Tapi oke lah, ini cerita kita normal lah Indonesia ya. Terus bagaimana untuk menstabilkan lagi perusahaan? Kalau bisa lebih banyak lagi orang yang sholat dari angka 100 karyawan ini. Ini belum ngomongin ternyata 50-nya ahli zina. 30 diantaranya ahli kemudian judi. 10% diantaranya udah disumpahin sama orang tuanya. Orang tuanya pintar tuh. Dia gak lagi nyumpahin 7 turunan, 9 turunan gue sumpahin lo. Susah. Wah, dia turunan ke-9 lagi nih kerja di sini. Berapa itu sana? Gak boleh tuh. Jadi ketika kemudian perusahaan itu kelihatan ya, ya yin yangnya ini gak seimbang. Energi positif negatifnya gak seimbang, lalu terjadilah neraca pembukuan yang jelek sekali. Hal yang harus kemudian diteliti nomor satu adalah sholat. Pertanyaannya mesti begini. Coba ya, karyawan-karyawan ngumpul semua. Ini kenapa nih omset kita 3 bulan berturut-turut nih pada jatuh begini? Ada apa ya nih? Coba yang di sana sholatnya bagaimana? Tadi subuh di mana sholatnya? Amblos, Pak. Amblos apaan? Bablas, Pak. Oke. Yang sebelahnya? Sama, Pak. Sebelahnya? Sholat itu apaan ya? Ya elah, dikenai sholat itu apaan. Jangan salah pemirsa, saya pernah nanya begitu loh. Dalam satu kesempatan saya nanya sama orang, Pak, gimana sholat duha Bapak? Ya kan emang gak semua orang ngerti dong. Dia nanya, duha apaan Pak Ustadz? Masya Allah. Jangan kita bicara yang sunnah. Kita bicara yang wajib aja keteteran. Bagaimana ceritanya Allah menjamin keluarga kita? Kita ayah nih. Ya, kita punya istri, kita punya anak keturunan. Nih, Rasulullah ya, menjelang wafatnya mengatakan ini, alaikum bissalah wa ma malakat aimanikum. Ponakan aja kalau tinggal di kita tuh, itu ponakan kita jadi tanggungan kita. Pembantu kita juga tanggungan kita, khadimat kita, supir tanggungan kita. Ketika saudara menjadi direktur, maka karyawan saudara juga menjadi kewajiban saudara. Nih lihat umat ini, umatku. Rasul kayaknya khawatir gitu umatnya gimana, makanya dipanggil-panggil nih sama beliau menjelang wafatnya. Kemudian as-salat, sholat lo, sholat, kira-kira kayak begitulah kalau kata orang Betawinya. Kemudian yang ketiga, kewajiban atasmu sholat, kewajiban. Yang keempat baru, alaikum bisholat, wa malaikat aimanikum. Kewajiban atas sholat, sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Kepala sekolah, waduh kepala sekolah berat tuh. Jadi kepsek. Muridnya 900. Jangan kata gak bakal ditanya tentang sholatnya para siswa ini, ditanya. Apalagi kalau dia kepala dinas, mau lebih berat lagi. Apalagi kalau dia kemudian wali kota atau bupati, apalagi kalau dia gubernur. Apalagi kalau kemudian jadi presiden, waduh berani-beraninya nyalonin presiden. Urusan beginian juga menjadi tanggung jawab dia. Jangan sampai jaminan ini kita cacat gitu loh. فخلف من بعدهم أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Jangan sampai kemudian dihancurin sama Allah. Bab jaminan kita enggak ada. Sertifikat jaminan kita hilang. Baik saudara, benar-benar perhatikan tuh soal sholat ya. Cobalah jadi orang yang rindu gitu sama duha. Kapan sih ini matahari terbit? Pengen sholat aja nih duha. Habis duha kangen sama zuhur. Habis zuhur kangen sama asar. Jangan sampai nanti ngomong, aduh udah asar lagi aja nih. Jangan begitulah ngomong. Ini hari-hari berat nih Ji. Kenapa berat? Ini Jumat, ada sholat Jumat. Masya Allah, gue kalau sholat Jumat puyeng. Gimana orang harusnya seneng ketemu sholat. Rasulullah punya sahabat itu kalau pusing sholat. Iya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Masya Allah. Baik pemirsa. Dan kemana-mana besok ya. Pagi-pagi setelah lagi Antv, kita ngaji bareng lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.